Sendiri aku di sini, di malam yang sunyi, sepi. Dan aku hanya bisa merenungi, apakah cinta harus sesakit ini? Ketika mencintai, tapi tak dicintai. Tak terasa air mata jatuh membasahi pipi. Tatkala aku teringat kembali, teringat kembali akan dirinya yang selalu membayang-bayangi. Kenapa harus ada rasa cinta di hati ini? Sementara dia yang aku cintai, tak sedikit pun ada rasa untuk mencintai. Oh Tuhan, kalau aku boleh meminta, hapus saja semua rasa yang ada, agar aku tak lagi mengharapkan cinta yang bertepuk sebelah tangan.